Hadiah bagi ngaji di kala senja dengan Al-Quran yang selalu dibawa. Aduh anggunnya dengan busana muslimnya, jalan menunduk sungguh sangat bersahaja. Dia bercita-cita nan mulia, ingin jadi juara MTQ sedunia. Biar kapan saja takkan putus asa, demi nama baik negara dan agama. Aduh besarnya kemauan hatinya, memanglah Sadiah putri harapan bangsa. Dia bercita-cita nan mulia, ingin jadi juara MTQ sedunia. Biar kapan saja takkan putus asa, demi nama baik negara dan agama. Aduh besarnya kemauan hatinya, memanglah Sadiah putri harapan bangsa.